Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Qala as-sarih Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala wa qawluhu وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ini ayat yang berapa? Ayat yang keempat atau kelima? Keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ini semakna dengan kekuatan kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kekuatannya seperti dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah dari sisi maknanya. Wa'budullah sama dengan la ilaha, ya. Sama dengan illallah. Wala tusyriku bihi syai'a sama dengan la ilaha. Paham? Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayah ya'murullahu ta'ala ibadahu fi ibadatihi wahdahu la syarika lah. Fa innahu al-khaliq ar-raziq al-mutafaddil. Nyantum apa? Mun'im. Al-mutafaddil sama dengan mun'im. Ada juga mutafaddilnya ada? Sini enggak ada. Fa innahu al-khaliq ar-raziq al-mutafaddil al-mun'im gitu. Aywa. Al-makna mutafaddil dan mun'im sab nafsul makna sama saja. Cuma di situ ditetangkan dengan dua kalimat al-mun'im al-mutafaddil. Sedangkan yang ada sama saya fa innahu al-khaliq ar-raziq al-mutafaddil tanpa adanya al-mun'im. Ala khalqihi fi jami'il halat. Wa wal mustahikku. Minhum ay wahiduhu wa la yushriku bihi say'a min makhlukatihi. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini. Bahwasanya Allah Ta'ala memerintah hambanya. Fi ibadatihi memerintah untuk beribadah kepadanya wahdahu. Ya, ini satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Ini takkid. dari perintah tersebut. Fa'innul khaliq ar-razik, maka sungguh Allah adalah al-khaliq, sang pencipta, ar-razik yang memberi rezeki, al-mun'im al-mutafaddil yang memberikan nikmat, ala khalqihi fi jami'il halat, atas semua ciptaannya dalam seluruh keadaan. Maka tuntutannya yaitu agar Allah diibadai wawal mustahikku minhum, maka dia Allah memiliki hak dari mereka, dari para hambanya, agar mereka mengesakan yuwahiduhu wala yusriku bisay'ah min makhlukati, dan jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, baik syirik al-akbar dan syirik al-asgar, semuanya dinafikan dari Allah SWT. Wahadil ayatu yallati tusamma ayatal hukuk al-asara, ayat ini yang dinamai dengan nama ayat hukuk al-asara, 10 hak. Yang paling pertama yaitu tentang haknya Allah Ta'ala yang harus dipenuhi, yakni memberikan haknya Allah Ta'ala. Itu adalah tuntutan tauhid al-uluhiyah, yakni terkait dengan perbuatan kita, agar kita senantiasa berupaya untuk memurnikan semua perbuatan kita hanyalah untuk Allah. Itu hak yang paling terbesar yang terkandung dalam ayat ini dari 10 hak. Wa bi'adun nusakh al-mu'tamada min nusakh hadzal kitab. Taqdimu hadzal ayati ala ayatil an'am. Dalam sebagian nuskhah, duduk. Dalam sebagian nuskhah, nuskhah ini kata jamak, mufradnya nuskhah. Dalam sebagian nuskhah, artinya kitab tauhid karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nuskhahnya banyak. Ya ini kan banyak nuskhah yang menuntut di situ ada sebagian perbedaan dalam sebagian penataan kalimatnya, ayat atau yang semisalnya. Karena namanya nuskhah itu adalah hasil tulisan tangan. Dulu, ya kan, di zaman dahulu, ketika seorang itu ingin memiliki kitab, kitab tauhid tarola, maka harus menyalin dengan tulisan tangannya. Yang namanya salinan, ya kan, kadang ada sisi kekeliruan. Sebagian kalimat mungkin salah tulis atau salah letak. Seperti di sini dikatakan bahwa bibadin nusakh al-mu'tamada min nusakh hadzal kitab taqdimu hadzal ayat ala ayatil an'am. Dalam sebagian nuskhah yang mu'tamada, yakni yang akurat, benar-benar memang nuskhah kitab ini, kitab tauhid, ada mendahulukan ayat ini atas ayat al-an'am, menunjukkan bahwasanya sebagian nuskhah ada sisi perbedaan daripada nuskhah yang lain. Itu adalah dikarenakan hasil tasarufnya sebagian nasikh. Nasikh adalah yang menulis, yang menyalin. Walihada qaddamtuha limunasabati kalam Ibnu Mas'ud al-Ati li ayatil an'am. Maka dikarenakan itu, sebagian nuskhah ayat ini didahulukan daripada ayat al-an'am, maka saya dahulukan di sini. Dikarenakan kesesuaiannya dengan kalamnya Ibnu Mas'ud yang akan datang penyebutannya dalam menafsirkan ayat al-an'am. Liyakuna dzikruhu ba'daha ansaba, agar supaya penyebutan kalamnya Ibnu Mas'ud setelah ayat ini lebih ansab, lebih sesuai. Ansab isim tafdil, bukan fi'il. Ansabu lebih sesuai. Ya kan? Al-munasabah sesuai. Al-ansab lebih sesuai. Itu khabarnya kana. Simnya adalah zikru. Taib. Ini yang diinginkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam penataan ayat yang didahulukan daripada ayat yang lainnya. Dan ini bukan suatu perkara yang aib sebagai komentar terhadap Syekh Muhammad bin Abdullah, tidak, tapi karena sebagai nuskho mungkin salah letak dari yang menyalin. Mohon ya, Pak. Sebagian tata letaknya mungkin saran dari orang yang menyalinnya. Sehingga ditemui ada sebagian ayat yang kurang tepat peletakannya. Baik. Adapun apa yang telah dinukilkan oleh Syekh Muhammad Fiqi dari kitab Qurratul Uyun telah kita baca kemarin sebagian nuskho, sedangkan akhir-akhir ini yang dimiliki oleh seperti Pak Dadan dan yang lainnya tidak disebutkan, disitu tidak diikutkan, ya. Itu termasuk tidak amanah. Matba'ah, percetakan yang tidak amanah. Dalam sampul tertulis. Terus apa? Tertulis taklik dari Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Tapi ternyata isinya tidak dibawakan. Kalamnya beliau, kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi tidak dibawakan. Dalam kitab itu dalam cetakan tersebut, cetakan dari Ibnu Hazm. Itu menunjukkan sisi tidak amanahnya apa? Sahibud Dar, pemilik percetakan atau yang berkaitan dengannya. Mabum. Seharusnya karena dalam sampulnya tertulis ada taklik dari Syekh Muhammad Hamid Fiqi, seharusnya kalamnya beliau diikutkan. Nah, ternyata apa? Tidak diikutkan, tidak dibawa. Apa gunanya kalam tersebut? Nama tersebut dicantumkan di situ, di dalam sampul. Apa gunanya namanya Syekh Muhammad Hamid Fiqi disebutkan dalam sampul? Sementara kalamnya beliau tidak dibawakan di sela-sela taklik atau catatan kaki atau hawasi atau hasiah. Itu kurang amanah. Dan ini sudah perkara yang enggak asing dalam percetakan. Karena yang penting adalah kadang laku dalam pemasarannya. Enggak berkaitan dengan masalah amanah ataupun enggak amanah. Baik. Jadi ayat tersebut, ayat yang telah kita lewati tentang penjelasannya sebagiannya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun satu di antara syarah kitab Tauhid. Mafhum? Dinukilkan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi di sini ketika beliau mentaklik syarah ini, syarah kitab Tauhid namanya Fathul Masjid. Fathul Masjid ditaklik oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Ditandakan juga kalamnya Syekh Abdul Rahman dalam Qurratul Uyun, Qurratul Uyunul Muwahhidin. Baik. Wa qauluhu ta'ala, kita baca qauluhu karena dia mubtada. Kalau kita baca qaulihi dia maktub pada yang sebelumnya itu apa? Maktub pada kitab Tauhid. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu kemarilah kalian, wahai ahlul kitab, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Atlu, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian, apa yang Rabb kalian mengharamkan atas kalian. Pertama, alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana al ayat. Penyantun ada enggak pada yang situ? Talik nomor 1. Enggak ada. Qala berkutul ini enggak ada, fi qutul ini enggak ada. Enggak ada. Fi qutul uyun ada? Enggak ada, ini kita tengok juga. Hah? Penyantun ada? Jalan enggak ada yang anu enggak ada. Itulah ya, gua perhatikan. Tertulis dalam sampul kalamnya takliknya Syekh Muhammad Hamid Fikih, tapi di dalamnya tidak dibawakan kalamnya beliau. Coba bayangkan, bohong. Kenapa ditulis di situ? Taklik kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fikih, sementara enggak dibawakan kalamnya beliau. Dama, perhatikan. Jadi bagi yang enggak punya, seperti yang antum belum punya itu enggak ada ya, Waider? Waider enggak ada. Jadi yang punyanya Waider, Pak Yadan dan yang lain, berapa nuskah dulu yang dibeli dari barangannya itu? Ada berapa biji? Lah itu? Hah? Saudi enggak ada. Punya antum? Darul Munazzam itu khianat. Gimana enggak dimuat di situ? Dimuat ditulis dalam sampulnya takliknya Syekh Muhammad Hamid Fikih. Sementara Qurratul Uyun itu nukil syarahnya Kitab Tauhid. Maksud saya itu seharusnya ini kan hasil jerih payahnya Syekh Muhammad Hamid Fikih dalam nukilan beliau dari Qurratul Uyun. Kenapa enggak datangkan? Sedangkan sampul tulis. Itulah yang kita sebut, yang kita inginkan. Mafhum toh? Seharusnya dalam sampul itu kalau enggak tertulis nama beliau enggak apa-apa. Kenapa tertulis namanya beliau sementara kalamnya enggak ada? Terus apa yang diinginkan? Apa gunanya kalamnya beliau dibawakan di situ dalam sampul? Apa? Cetakan dunia mana pun, cetakan Indonesia, cetakan Kampung Baru, yang kita inginkan itu, kenapa kok enggak dibawakan oleh percetakan itu? Apa? Nah, makanya itu namanya khianat dari percetakannya itu. Seharusnya kan namanya beliau ditulis di situ, cantum di situ. Raja'a hawasiyahu wasaha wa alaqa alaihi. Dan sebelumnya apa? Ada apa? Apa di situ tulisnya sampulnya? Tengok sini. Saya ingin tahu kayak apa sebetulnya. Apa ini? Bihamisihi ta'liqatu sama hati syekh bin Bas rahimahullah wa bal fikih. Tengok. Fikih siapa? Syekh Muhammad Hamid Fikih. Kalimat wal fikih apa gunanya taruh di sini? Sementara kalamnya beliau enggak ada bi hamis. Apa hamis? Hamis itu ya catatan bawah, ini namanya hamis. Hamis itu namanya catatan kaki, itu namanya hamis. Atau hawasi, catatan kanan kiri itu namanya hawasi, hasiyah, jamaknya hawasi, hamis, jamaknya hawamis. Hah? Mafhum? Apa? Mau Saudi, mau Mesir, mau Mekah, mau Indonesia, mau mana, kita enggak cerita tentang salah tempat. Kita ceritain ini masalah, enggak amanahnya percetakan itu. Udah? Wes. Seharusnya kalimat fikih itu jangan ditaruh di situ. Biar kita enggak terkecoh dengan keinginannya. Tertulis wal fikih. Apa gunanya wal fikih? Fikih mana sekarang alamnya fikih di situ ada? Enggak ada. Iya toh? Loh kenapa enggak ada tulis di situ namanya al fikih? Seharusnya fi hamisihi ta'liqatun dari kalamnya Syekh bin Bas saja tok wis enggak usah fikih disebutkan di situ. Nah. Paham? Itu harusnya. Nah, sekarang antum yang enggak punya kewajiban antum adalah untuk menulis dengan tulisan tangan, nukil. Kewajiban antum itu menukil dari yang sudah ada pakai tulisan tangan, ditulis pakai kertas, distaples di situ. Hah? Biar bisa mengikuti apa yang dimaukan oleh ta'liq, oleh sahibu ta'liq. Kita perhatikan fi quratil uyun. Nah, antum dengarkan apa? Dengarkan tok. Enggak ada di situ, enggak ada di situ. Fikih-fikih itu fikih enggak ada gunanya di situ. Itu namanya gombal fikih. Paham tok? Hah? Nah, itu fiktif. Ayo. Hah? Apa? Enggak ada. Lah itu seharusnya kan ini nukilnya beliau ini, Fikrul Uyun ini kalamnya beliau. Ah, berarti kan enggak nukil semuanya. Itu enggak baik. Ini kalamnya fikih, Fikrul Uyun kalamnya fikih dibawa ke sini. Yang panjang enggak dipakai. Ya itulah. Yang panjang dibawakan. Hah? Yang panjang-panjang yang ini panjang. Ya terus? Lah itu namanya itu gimana? Lah. Quratul Uyun Muwahhidin itu sarahnya kitab tauhid. Yang mensarah siapa? Syekh Abdurrahman. Ya ini yang punya ini. Abdurrahman itu tentunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang punya Fathul Majid. Jadi dia punya dua Fathul Majid dan juga apa? Quratul Uyun. Sarah kitab tauhid sama saja. Ya, baik. Dah, terbatas sekarang. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'in wa bil walidayni ihsana. Fi quratil uyun waqad waqa'a al-aktsar min mutaakhir hadhihi al-umma fi hadha asy-syirk alladhi huwa a'dhamul muharramat. Tengok. Dan sungguh telah terjatuh banyak dari kalangan mutaakhirin umat ini. Aksar, mayoritas dari mutaakhir umat ini terjatuh dalam kesyirikan ini. Yang mana ini adalah kesyirikan yang dikatakan a'dhamul muharramat, perkara haram yang paling terbesar. Yaitu syirik. Dan yang terjatuh dalam perkara ini adalah kebanyakan mutaakhir umat ini. Apa ini? Jadi umat ini yang sekarang ini terjadi dalam kesyirikan adalah mayoritasnya. Itulah dikatakan a'dhamul muharramat. Kama waqa'a fihi ahlul jahiliyah qabla ma ba'athin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjatuh dalam kesyirikan ini atau a'dhamul muharramat, yakni ahlul jahiliyah. Terjatuh dalamnya sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jahiliyah terjatuh dalam kesyirikan. Demikian juga mutaakhirin umat ini terjatuh dalam kesyirikan. Ini mayoritasnya. Penjelasannya abadul kubur wal masahid wal asjar wal ahjar wat tawagid wal jin. Mereka mutaakhir umat ini yang mayoritasnya terjatuh dalam kesyirikan, yaitu mereka mengibadai kuburan. Mengibadai al-masyahid. Maksudnya tempat-tempat yang dikeramatkan. Wal-asjar pohon-pohon dan ahjar batu-batu, wat-tawagid dan togut-togut dan jin. Makum. Ini kebanyakan mutaakhirin umat ini terjatuh dalam kesyirikan ini. Ini kalamnya siapa? Kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Dalam kitab apa? Quratul Uyun dibawakan ke sini. Siapa yang membawakan? Muhammad Hamid Fiki. Nah. Kama abada ulaika allata wal uzza wa manata wal habla wa ghairaha. Sebagaimana mereka itu zaman jahiliyah mengibadai lat, mengibadai uzza, mengibadai manat, mengibadai Abel dan yang lainnya, minal asnam wal awthan, dari sonam-sonam, patung-patung, awthan, berhala-berhala. Apa ya kawan? Sonam wal awthan, dan sonam ini berarti ya kawan, dalam kalamnya saya mukbil, di antaranya adalah intikhabat itu sonam itu berhala. Nah, demokrasi juga sonam berhala. Kalamnya beliau semua pilih, bukan kalam saya, cuma nukilkan saja. Wattakhaduha tasyrikatinan, tengok. Syirik ini dijadikan oleh mereka sebagai tata aturan agama. Din, jadikan agama. Wa nafaru idza du'u ila tauhid asadda an-nufra. Dan mereka nafaru. Apa nafaru? Nafaru. Sahabatnya nyingkir. Minggat. Kabur. Enggan. Idza du'u, apabila mereka diseru kepada tauhid, asad dan nufroh, benar-benar enggak mau nerima. Siapa ini semuanya? Ini semuanya adalah mutaakhirin umat ini. Wastadda ghadabuhum lima'budatihim. Tambah lagi, wastadda ghadabuhum, dan kemarahan mereka ketika diseru, diajak untuk menerima tauhid, kemarahan mereka stadda, sangat marah. Terhadap siapa marahnya? Untuk siapa kemarahannya? Untuk siapa kemarahannya? Demi sesembahan-sesembahan mereka, lima budatihim. Nah, ini fakta, bukan fiktif, tapi fakta. Siapa kuburan yang mereka keramatkan, antum hancurkan? Kemarahannya demi membela kuburan tersebut, enggak ketulungan. Iya enggak kira-kira? Iya. Semua kekuatan dikerahkan. Sampai mereka yang punya tangan besi. Kekuatan dikerahkan semuanya untuk membela kesirikan mereka. Dan membela berhala-berhala mereka. Iya enggak kira-kira? Iya. Ini perhatikan. Wastadda ghadhum lima'budatihim. Kemarahan mereka sangat marah. Lima budatihim, demi pembelaan mereka terhadap sesembahan-sesembahan mereka. Antum sekarang mengerti si syirik yang mereka lakukan, mengerti si berhala yang mereka jadikan sekutu dengan Allah. Kemarahan mereka enggak ketulungan. Nah ini. Ucapan beliau ini adalah fakta. Wake. Sebagaimana yang kita dengarkan, kita ketahui sendiri. Di mana-mana. Kama qala ta'ala wa idza dzukira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabsirun. Ini ayat kayak petir di telinga mereka. Kayak petir, kayak beledek, ngerti beledek? Petir. Dan apabila disebutkan Allah tak isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, artinya orang-orang yang enggak beriman dengan hari akhir, isma azzat. Apa isma azzat apa? Sewotan. Sewot. Gatelen. Alergi. Ayo. Jadi kalau diajak mengesahkan Allah tok, hati mereka alergi. Paham? Alergi. Antum ada antum dakwah ini jamaah tabligh kepada dakwah tauhid. Gatelen. Enggak akan betah 1.5 jam duduk sama antum. Ya kan? Gatelen. Sehingga demikian orang yang gandrung dengan demokrasi, antum ajak untuk mengesahkan Allah, juga gatelen, enggak akan betah. Isma'at zatlani qulubul ladzina yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabsirun. Dan bila disebutkan mereka-mereka dari selain Allah yang disebutkan, tiba-tiba mereka merasa gembira, gembira ria. Kalau masih bicara masalah politik, masalah itu satu hari penuh, enggak akan selesai, enggak selesai. ya. Atau masih gejala tentang masalah khurafat tentang yang ada di kuburan dan semisalnya, dua hari dua malam tidak akan selesai, masih terus diperpanjang. Dongeng cerita sana kini kini kini tentang kesyirikan. Nah, idahum mustabsirun. Hah? Mafhum? Ya kan? Janjian kapanpun nanti kita lanjutkan bicara masalah politik. Siap? Tapi kalau kita jajar masalah sunnah, jajar masalah tauhid. Nah, hatinya apa? Alergi isma azzat. Qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Model seperti ini sampai hari ini adalah sangat banyak manusia. Wa qala ta'ala wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan Allah berfirman, dan apabila engkau wahai Muhammad menyebutkan Rabbmu dalam Quran, tak Rabbmu yang kamu inginkan agar diibadai. Nah, walau ala adbarihim. Mereka apa? Langsung apa? Kabur. Nufur, kabur sangking bahas. Kabur pergi sambil nufur, enggak mau dengarkan. Ini. Maka itu berarti kan dakwah tauhid adalah benar-benar. Kalau benar-benar diterapkan, akan ketahuan siapa yang dalam hati mereka mewarisi hati apa? Sifatnya jahiliyah. Wa qala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Kalau telah berfirman, sungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah istakbirun. Jadi kalau kita bicara tentang haknya Allah harus kita penuhi, istakbirun. Kita ajak memenuhi tentang haknya Allah berupa tauhid, istakbirun. Haknya Nabi berupa sunnah, istakbirun. Congkak. Wa yaqulun, mereka berkata, "A inna latariku ahliyatina lisairi majnun." Dan mereka berkata, "A inna, apakah kita harus meninggalkan berhala-berhala kami demi mengikuti penyair gila?" Paham? Ini ikhwan. Demikian juga tentang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama mereka juga enggan untuk diajak berbicara. Alergi. Alimu an la ilaha illallah tanfis syirkal ladzi waqa'u fihi alimu tengok. Mereka tahu. Dulu mereka tahu. Bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kalimat yang menafikan syirik yang mereka terjatuh di dalamnya. Nah. Wa angkaru tauhid dan mereka mengingkari tauhid. Alladzi dallat alaihi. Dan mereka mengingkari tauhid yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah atas tauhid tersebut. Fasara ulaikal musyrikun a'lama bi makna hadhil kalimah. Maka menjadilah musyrikin di zaman jahiliyah. Maka menjadilah mereka-mereka musyrikun di zaman jahiliyah a'lama lebih mengetahui dengan makna kalimat ini yaitu la ilaha illallah min aktsari mutaakhiri hadzal ummah. Jadi maka menjadilah musyrikin di zaman jahiliyah itu lebih mengetahui dengan makna kalimat ini la ilaha illallah daripada kebanyakan mutaakhirin umat ini. Kenapa? Sekarang kamu ajak bicara masalah Allah, Allah, dengarkan enak. Tapi kalau kita lihat tentang tuntutannya, kalimat ini mereka tergeleng-geleng. Kalau dulu, musyrikin zaman dulu paham tentang makna kalimat ini. Sehingga awal kali disuruh mengucapkan enggak mau. Kalau sekarang disuruh mengucapkan kepada Allah, mengucapkan hari-hari. La ilaha illallah, la ilallah. Ya kan? Tapi ketika ditunjukkan tentang maknanya baru, apa? Mereka kayak kepanasan. Kayak dicos dengan kain, nanti kain berubah dengan apa? Dengan besi dipanaskan. Nah itu. La siyama ahlul ilm minhum alladzina lahum dirayatun fi ba'dil ahkam wa ilmil kalam. Lebih-lebih lagi ahlul ilm dan kalangan mereka. Mutakhirin umat ini. Yang mereka memiliki diraya pengetahuan. Dalam sebagian hukum dan dalam ilmu kalam. Jadi mereka yang memiliki kepandaian dalam sebagian hukum dan ilmu kalam lebih-lebih lagi ini yang paling pertama kali kabur enggak mau diajak bicara masalah tauhid. ketika ditunjukkan tentang makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah ini. Paham? Fajailu tauhid al-ibadah wa waqa'u fi syirkil munafi lahu wa zayyanuhu. Maka mereka jailu, enggak mengetahui tentang tauhidul ibadah. Karena enggak mengetahui, maka terjatuhlah dalam kesyirikan yang menafikan tauhid, dan mereka menghiasi-hiasi kesyirikan mereka. Siapa yang dengar di sini? Ya, ini mereka yang gandrung dengan kuburan dan yang semisalnya. Ini yang dengar oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam kitab beliau Qurratul Uyun yang dibawakan ke sini oleh Syekh Muhammad Hamid fi. Wa jailu tauhid al-asma wa sifat wa angkaruhu. Dan juga mereka jailu, enggak mengatur tentang tauhid asma wa sifat, dan mereka mengingkari tauhid tersebut. Fa waqa'u fi nafyi, dan maka juga mereka terjatuh dalam penafian asma wa sifat juga. Tauhid asma wa sifat juga mereka terjatuh dalam hal ini. Fawaqa'u fi nafyi aidan. Siapa di sini? Dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Betapa banyaknya orang-orang seperti ini di zaman kita ini. Betapa banyaknya kamu masuk ke beberapa universitas yang ada di negeri kita ini. Beberapa pesantren. Ya kan? Mayoritasnya adalah mereka yang mengikuti mazhabnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hah? Paham? Asy'ariyah. Ini mayoritasnya, antum masuk ke beberapa ma'ahid, pondok-pondok. Ma'ahid itu namanya pondok, bahasa Indonesia-nya. Masuk sana. Dalam hal tauhid asma wa sifat, mereka dalam mengikuti mazhabnya Fir'aun. Mazhabnya Fir'aun. Mereka enggak mengakui, mengkari tentang apa, enggak mengkau tentang Allah berada di atas, ars. Ya kan? Nah itu. Dan mengikuti siapa? Fir'aun. Iya, benar enggak? Fir'aun mengingkari tentang keberadaan Allah di atas aras. Faqala Fir'aun ya Haman ibn li sarhan la'alli ablugu al-asbab asbab as-samawati. Fatala ila ilahi Musa fa inni la'adunuhu kadhiba. Kata Fir'aun kepada Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi. Kemudian aku bisa naik ke celah-celah langit sana. Kan ku tengok sesembahannya Musa. Dan aku yakin dia bohong. Berarti pertama kali yang ingkari tentang ketinggian berada di atas arus adalah Fir'aun. Maka sekarang ini yang mengikuti mazhab ini adalah mayoritas para kuyaha. Atau tahu ya kuyaha? Kuyaha adalah kata jamak mufradnya kiyahi. Nah, itu. Kiyahi, mufrad, jamaknya apa? Kuyaha. Lah jadi kuyala. Madinan wa maknan. Nah. Sombong. Taib. Wasannafu fihi al-kutub, bukan yang sekedar mengingkari. Pengingkaran mereka bukan sekedar dalam mulut, tapi ditulis. Wasannafu fihi al-kutub. Nah. Ingkarnya terhadap tauhid ini adalah mereka tulis dalam kitab sebagai bantahan terhadap Wahabiyah. Nah, Wahabiyah, Wahabiyah, Wahabiyah. Tapi banyak tulisan mereka. Liqtiqadim anna dhalika haqqun wa huwa batil, karena mereka meyakini bahwasanya syirik mereka adalah hak. Ya kan? Sedangkan dia batil. Wahwa batil, sedangkan dia batil. Kenapa kalau dibikin tulisan? Punya keyakinan bahasanya itu benar. Diperjuangkan. Bukan dengan hanya kitab. Ya kan? Rehlah, keliling Indonesia. Bahkan sampai ke luar negeri. Demi kesyirikan. Kuburan-kuburan. Sekarang lagi perai, kenapa? Karena takut dengan makhluk yang paling halus. Kenapa? Makhluk halus apa? Corona. Mana sekarang ada bus pariwisata berita? Kenapa? Karena sangat kuat dengan makhluk halus. Nah itu. Nah, nggak pernah. Pantura, tentang Pantura. Satu hari penuh nggak akan ada jumpa bus pariwisata ziarah apa Wali Sengit. Nah. Kenapa? Karena takut dengan makhluk makhluk halus. Hah? Emang lu halus itu. Baik. Sehingga enggak ada taklim. Taklim enggak ada. Mana ada zikir ilallah ilallah ilallah ilallah enggak ada. Sebenarnya cerita dari ikhwah katanya bari Jawa ini yang ada taklim cuma di Lamongan aja. Ya kan? Karena sudah kita pepet, makhluk halus tidak ada tempat. Pergi dia. Dengan kita pepet-pepet, makhluk halusnya tidak ada tempat nyingkir. Alhamdulillah. Ya kan? Dengan nikmat Allah kita pepet, kita desak-desakan makhluk halus nyingkir. Kemana, tidak tahu kemana. Pergi. Pergi ke tempat-tempat panas, mati di sana. Saya perhatikan. Wa istadda ghurbatul Islam hatta adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Dengan kenyataan ini, ghurbatul Islam, keasingan Islam benar-benar sangat asing. Sehingga al ma'ruf menjadi munkar dan munkar menjadi ma'ruf. Ma'ruf yang baik menjadi munkar, yang munkar menjadi baik. Dan ini adalah kenyataan. Ya kan? Kenyataan. Yang sholat, pepet pepet begini, mungkar. Yang jaraknya satu depa, ini ma'ruf. Kenapa? Karena bayang-bayang ada makhluk halus. Ya kan? Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh para orang-orang yang punya kepentingan. Dan mereka terukyah dengan suara kita ini. Nah, rukyah. Apa ya, Pak? Wa harama alaihi al-kabir. Mana tadi? Belum ya? Fanasa'al hadha as-sagiru wa harama al-kabir. Fanasa'al hadha as-sagiru, ini adalah fa'il. Nasa'ani fi'ilnya. Fanasa'al hadha as-sagiru wa harama alaihi al-kabiru. Yang kecil tumbuh di atas keyakinan yang baik menjadi mungkar, yang mungkar menjadi baik. Yang tua pun demikian juga dalam keyakinan apa? Yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Jadi manusia sekarang ini dari kecil sampai besar terlibat dalam kriminal kejahatan ini. Yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar. Terlibat dalam hal ini rata-rata. Waktu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam munculnya dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana munculnya. Waktu kala sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahud ala ihdas wa sab'ina firqah. Iftaraqatil nasara ala sentaini wa sab'ina firqah. Yahud terpecah belah menjadi 71 golongan. Nasara juga terpecah menjadi 23 dan 72 golongan. Wastariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah. Kulluha binar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Qalu, mereka berkata, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Yang satu ini yang selamat. Qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Man kana ala misli ma ana alaihi, siapa yang berada di atas semisal apa yang berada di atasnya bersama para sahabatku. Wa dzal haditsu qad sahha min turukin kama dzakara al-Imam Ibnu Katsir wa ghairuhu min al-Huffaz wa huwa fi sunan wa ghairiha. Hadis ini adalah telah sahih riwayatnya dari beberapa periwayatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya dari para Huffaz, sedangkan hadisnya adalah ada dalam sunan dan yang lainnya. Wa rawahu Muhammad bin Nasr fi kitab al-i'tisam wa qad waqa'a ma akhbara bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-qurun ats-tsalatsa. Hadis itu riwayatnya Muhammad bin Nasr dalam kitab al-i'tisam wa qad waqa'a tabliyau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Dan sungguh telah terjadi apa yang Rasulullah khabarkan tentangnya setelah qurun ats-tsalatsa. Tertulis shot di situ singkatan dari sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kurang tepat. Perhatikan itu. Jadi di sini kalamnya Syekh Abdurrahman bin Hasan dibawakan oleh Syekh Muhammad Al-Fiqi untuk menjelaskan maksud tentang apa yang terkait dengan umat ini. Ini namanya fikul waqi. Bukankah kemudian digede-gedekan mayoritas kaum muslimin seluruh dunia paling terbanyak. Ya kan? Namanya iya, tapi yang terjerumus dalam kesyirikan yang paling terbanyak dari yang mengaku Islam. Juga yang memperjuangkan bid'ah, memperjuangkan apa? Menafikan tauhid, asma wa sifat. Ini yang paling terbanyak. Paham ya, Pak? Jadi kalimat beliau yang dibawakan di sini adalah kalimat yang sangat penting untuk menjelaskan maksud Allah tusyriku bisyai'a wa bil walidaini ihsana. Yang sebelumnya bahwasanya atlu ma harrama rabbukum 'alaikum qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Yang paling pertama yang paling dikatakan haram adalah syirik. Maka kalau itu syirik adalah memiliki hak yang terbesar untuk dijelaskan dan dibentangkan kepada kaum muslimin, bukan kok malah ditutup-tutupi. Semua kesyirikan baik alam Allah uluhiyah, asma wa sifat dan juga rububiyah. Baik. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yaqulu taala linabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul li haula'il musyrikin alladzina abadu ghairallahi wa harramu ma razaqahumullah ta'ala ayah halummu wa aqbilu ta'ala ayah halummu kemarilah wa aqbilu datanglah kalian ke sini atlu aqussu alaikum atlu maknanya aqussu aku kasih cerita kepada kalian ma harrama rabbukum alaikum haqqan la taharrusan wala dhannan. Ku kasih cerita pada kalian apa yang Rabb kalian telah mengharamkan atas kalian dengan sebenar-benarnya, bukan cuma dugaan. Bal wahyan minhu wa amran min indi, bahkan tentang apa yang Allah haramkan dari perkara-perkara adalah wahyu dari Allah dan perintah dari sisi-sisinya. Allah tusyriku bihi syai'a wa ka'alna fil kalami mahdufan. Dal alisiyaku takdiruhu. Wassalamu'alaikum Allah tusyriku bihi syai'ah. Allah tusyriku bihi syai'ah wa ka'anna fil kalam. Seakan-akan dalam kalam ini ada lafaz yang mahdhuf yang dibuang. Hah? Mana? Oh, belum selesai ya? Ya Allah kan. Nah, insyaAllah kita lanjutkan. Waliyada ammal jahlu bitawihid. Atal dari sahmat al-fikir belum selesai. Falihada ammal jahlu ammani fi'il madhi amma ya'ummu, maknanya apa? Merata, merata, menyebar. Maka dikatakan inilah kebodohan merata terkait dengan tauhid. Alladhi waslu dinil Islam, yang mana tauhid adalah asal landasan agama Islam. Fa inna aslahu alla yu'bada illallahu wa alla yu'bada illa bima syara'. Maka sungguh asal agama ini adalah landasannya adalah janganlah diibadai kecuali Allah dan janganlah diibadai Allah itu kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Waqad taraka hadza wa sarat waqad turika hadza wa sarat ibadatul aktsarin masubatan bisyirki wal bidah. Landasan ini telah ditinggalkan. Landasan berupa tauhid ini telah ditinggalkan. Allah yang berhak diibadai dan Allah tidaklah diibadai kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, ini telah ditinggalkan dan menjadilah kebanyakan ibadahnya. Mayoritas manusia ini adalah masubah, tercampuri dengan kesyirikan dan bidah. Walakin Allah Ta'ala walau alhamdu lam yukhli. Lam yukhli. Nah, mafhum. Dan akan tetapi Allah Ta'ala dan segala puji hanya miliknya Allah. Lam yukhli, tidak mengosongkan. Al-ardha, bumi ini. Min qa'imin lau bihujajihi. Tapi dengan karunia dari Allah Ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Allah tidak pernah mengosongkan bumi ini. Berupa orang yang tegak melaksanakan hujah-hujahnya Allah Ta'ala. Mahfum? Wada'in ilahi ala basirah. Dan juga enggak pernah mengosongkan berupa seorang dai yang menyeru kepada tauhid di atas basirah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara apa yang beliau inginkan di sini. Kenapa likaila tabtula hujjatullahi wa bayyinatul lati anzalaha ala anbiya'i wa rusuli? Kenapa kok enggak Allah kosongkan? Allah enggak pernah kosongkan bumi ini dari para dai yang menegakkan hujjah-hujjahnya Allah di atas ilmu, supaya hujah-hujah Allah tidaklah batal, bukti-bukti tentang keesaan Allah enggak batal. Bayinatuhu, bukti-bukti tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, supaya tidak batal yang mana Allah telah keturunkannya di atas atas para nabi-nabinya dan para rasulnya. Jadi supaya hujah-hujah Allah dan bukti-bukti tentang keesaan Allah tidak batal, yang mana Allah telah menurunkan bukti-bukti tentang keesaan Allah ini terhadap para nabinya dan para rasulnya. Falilahil hamdu wasyukru ala dzalik. Maka segala puji hanyalah milik Allah dan syukur hanyalah milik atas Allah Ta'ala atas hal ini semuanya. Mohon ya ikhwan. Maka itu berupa syukur yang harus kita terapkan adalah kita upayakan sekuat tenaga semaksimalnya untuk mendakwakan ini, memperjuangkannya dan berpegang teguh dengannya. Mohon, dan kita minta kepada Allah Ta'ala semoga dakwah ini langgeng sampai akhir dunia ini. Baik, ikhwan. Salah kita cukupkan dulu dan kita lanjutkan syarahnya tentang ayat ini yang dibawakan oleh beliau di kitab ini. Kita baca besok lagi. Alhamdulillah. Tafadhalu.